Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz rahimahullah. Wa an Jabir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir dari Rasulullah, qala laisa fi ma duna khamsi awaq minal waraq sadaqah wa laisa fi ma duna khamsi dhaud minal ibil sadaqah wa laisa fi ma duna khamsati awsuq minat tamar sadaqah. Rawahu Muslim. Rasulullah sebutkan kurang dari 5 uqiyah, nama nisab takaran, kurang dari 5 uqiyah dari perak tidak ada zakatnya, kurang dari 5 onta tidak ada zakatnya, kurang dari 5 wasak dari kurma tidak ada zakatnya. Hadith di Muslim. Walahu min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu an, laisa fi ma duna khamsati awsuq min tamar wala habb sadaqah. Di Muslim juga dari hadith Abu Sa'id, kurang dari 5 wasak dari kurma tidak ada zakatnya, begitu pula kurang dari 5 wasak dari biji-bijian tidak ada zakatnya. Wa aslu hadith Abi Sa'id muttafaqun alaih, asal hadith Abu Sa'id ini di Bukhari Muslim. Wa an Salim ibn Abdullah an abihi, juga hadith Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya Abdullah bin Umar, ani Nabi SAW qal, Rasulullah katakan, fima saqatis sama wal uyun aw kana athariyan al usyur wa fima suqiya bin nadh nisful usyur. Yang tada hujan, ini sawah mengandalkan hujan, atau irigasi dari mata air dan sejenisnya, zakatnya 1/10. Tapi kalau itu diairi dengan biaya, dengan mesin atau semisalnya, ya perlu modal, perlu biaya, maka zakatnya lebih kecil, 1/20. Hadis diriwayatkan Bukhari. Wali Abi Dawud au kana ba'lan al-usyur wa fi ma suqiya bisawani aw an-nadh nisul usyur, semakna dengan yang di atas. 3 hadis ini dibawakan oleh Hafidh terkait zakat buah-buahan dan biji-bijian. Ada penyebutan di situ terkait perak dan telah lalu pembahasan tentangnya, juga tentang ibil, unta, dan telah lalu juga pembahasannya terkait bab kita. Walaysa fi ma duna khamsati awsuq minat tamar sadaqah. Kurang dari lima wasak. Demikian, awsuq jamak dari wasak. Wasak semula maknanya pikulan atau yang dibawa. Disebut demikian karena korma ditaruh di tempatnya semacam gelangsi, kemudian diikat, kemudian diangkat, dibawa. Dan wasak di zaman Rasul adalah 60 sa'. Sama dengan 2040 gram. 2040 gram. Sehingga wasak 60 sok lima wasak berarti 300 sok. 300 sok kali 2040 gram keluarnya 600 dua atau berapa keluarnya 12.600 gram 12.600 gram itu 6 sok yang Rasulullah katakan, atau astagfirullah, 6 wasak. Kurang dari itu tidak ada zakatnya. Hadis menyebutkan tentang nisab buah kurma di mana Rasul katakan kurang dari itu, maka yang sedikit tidak ada zakatnya. Dan itu hikmah dalam syariat sebagai rahmat bagi manusia. Karena kalau yang sedikit diwajibkan zakatnya akan memberatkan mereka. Atau kalau tidak dibatasi juga akan membuat mereka menggampang-gampangkan zakat. Makanya ada pembatasannya. Sehingga tidak memberatkan tapi juga tidak membuat mereka lalai dari tanggungan kewajiban zakat. Di dalam hadis kita ketahui ada beberapa perkara yang dibatasi oleh syariat, ada pembatasannya seperti zakat fitrah, Demikian pula telah lalu zakat binatang ternak, masing-masing ada batasannya, sapi, unta, kambing. Seperti itu pula shaq yang ditambahkan pada jual beli musarrat. Musarrat ini kalau zaman dulu, wallah alam sekarang saya enggak tahu, orang banyak ditipu, terkhusus yang mau membeli unta atau sapi betina oleh pemiliknya, susunya tidak diambil, sengaja tidak diperah untuk sekian hari sehingga terlihat gemuk atau membengkak badannya. Pembeli yang kurang pengalaman menganggap ini sapi, ini unta besar, gemuk. Padahal begitu dia diperah akan ketahuan hakikatnya. Nah, ini penipuan. Al-Muhim, syariat memberi jalan boleh dikembalikan dengan tambahan satu sok. Satu sok ini juga dibatasi, satu sok korma, ketika dia mengembalikan unta atau sapi yang musorrot. Sokan min tamr. Itu ulama sebutkan sebagai ganti sok kurma, sebagai ganti dari susunya yang dia ambil. Mungkin sekian hari setelah dia beli, dia ambil susunya, dia minum, dia pakai. Pasti saat dikembalikan diganti dengan satu sok kurma. Ini juga pembatasan dalam syariat. Nah, adapun hadis Salim bin Abdullah, Rasulullah katakan yang disirami hujan, langit, mata air, atau atharian. Atharian itu maknanya dia tidak menyirami, tapi tanaman itu yang nyari air sendiri, akarnya. Akarnya nyari sumber air untuk dirinya sendiri. Intinya tiga ini sama, orangnya gak keluar biaya, gak ada modal. Dihujani, modal apa dia? Air turun dari langit tanpa biaya dia. Begitu pula mata air, sungai, atau tadi yang beberapa pohon, gak perlu disiram, dia bisa nyari sendiri air dengan akarnya. Karena ada yang lain gak bisa digitu kan, mati kalau dibiarkan. Dia harus diairi, entah itu dengan pompa, dengan yang jelas dengan biaya. Makanya kalau itu tanpa biaya, Rasul tetapkan 1/10, dengan biaya 1/20. Dalam riwayat Abu Dawud, idza kana ba'lan al-ushur wa fi ma suqiya bisawani aw nudhuh nisful ushur. Ini merupakan penjelasan tentang ukuran wajib yang dikeluarkan oleh pemilik kebun. Di dalam hadis kita memahami juga syariat yura'i ahwal al-ibad, memperhatikan kondisi mereka, tidak dipukul rata, tidak sama antara orang yang keluar biaya dengan yang tidak. Hikmah, karena ini keluar biaya dia selama satu masa panen, biaya besar dia keluarkan, entah itu listrik, entah itu dieselnya. Yang jelas dia keluar biaya untuk mengairi sawahnya. Fi masaqatis sama, ini umum, setiap yang lahannya diairi oleh hujan atau mata air atau tadi akarnya mencari sendiri. Zahirnya umum, baik itu korma ataupun biji-bijian atau buah-buahan yang lain, semuanya fima sakotis sama. Di dalam hadis menunjukkan adanya pengkhususan di dalam dalil, dalam nas. Artinya kita tahu dengan ini dalil dari Quran ataupun sunnah, hadis, sebagiannya mengkhususkan sebagian yang lain. Yang satu menyebutkan secara umum, yang lainnya mengkhususkannya. Dan itu ma'ruf dalam usul fiqih, ada am, ada khos. Mereka bagi, terkadang pengkhususan itu mutasil, kadang nyambung langsung dengan dalam satu konteks dalil itu, terkadang terpisah. Artinya terpisah, pengkhususannya ada di ayat lain, di surat lain, kalau Quran dengan Quran. Atau terpisah ayat dikhususkan dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ma'ruf. Kalau enggak, orang bisa salah dan bahkan bisa sesat. Berpegangan dengan keumuman-keumuman dalil, padahal tidak demikian. Sebagai contoh saja, Allah katakan dalam ayat di Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Dia pegangi ayat ini, Allah halalkan jual beli, yang Allah haramkan itu riba. Maka dengan ayat ini dia ambil kesimpulan sendiri, semua jenis bentuk jual beli halal. Allah halalkan ayat ahallallahul bayt, padahal tidak demikian. Ada sekian bentuk jual beli akad haram, dilarang oleh Rasul SAW, seperti jual habalul habala. Kalau di jahiliyah dulu, habalul habala itu karena onta bagus, atau sekarang mungkin pilihan atau bibit unggul gitu. Mereka mau membayar inden itu sampai turunan keduanya. Jadi ini sapi misalnya atau onta kalau zaman dulu. Nanti ini sapi punya anak, onta ini punya anak, anaknya anaknya ini. Ini cucunya yang ada sekarang. Belum ada wujudnya. Anaknya aja belum ada. Tapi dia sudah bayar, nanti saya beli. Ini uangnya. Ya kalau ada, ya kalau hidup. Jual beli semuanya ini diharamkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli. Wa naha an bai' asabil fahl. Rasulullah juga mengharamkan jual beli sperma binatang. ma'ruf, dijual dulu hatta sekarang. Karena ini onta bagus, besar dan keturunannya bagus-bagus, pemilik onta betina atau sapi betina ingin dikawinkan dengan pejantan ini. Kawin biasa, tapi karena ini miliknya orang lain, dia nuntut bayar. Dibayar kalau zaman itu entah dengan kambing, dengan uang sekian. Jual beli diharamkan tapi oleh Rasul SAW. Maka enggak semua bentuk jual beli boleh. Keumuman ayat wa ahallallahul bai', Allah menghalalkan jual beli, memang terkesan semua jual beli halal, padahal tidak. Ada kekhususan. Ada pengkhususan beberapa bentuk jual beli seperti tercontohkan tadi dalam sunnah haram. Tidak dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Al-Muhim itu perlu diketahui bahwa dalam syariat ada am, ada khos. Ada yang bentuknya umum, ada yang mengkhususkan. Hadis juga menunjukkan hikmah syariat bahwa sesuatu yang didapati dengan biaya lebih kecil zakatnya, bahkan separuhnya, 1/20. Tadi karena orangnya keluar ongkos untuk mengairinya. Hadis pula menunjukkan kepada kita hikmah di sisi lain juga, hikmah syariat ini, di mana tanaman, cocok tanam ini jauh lebih ringan dibanding perdagangan, terutama emas, perak, karena ya ma'ruflah kalau itu perdagangan butuh perhatian lebih dan terus menerus. Nggak bisa, hampir tidak bisa orang kemudian lengah dan lalai begitu. Harus diperhatikan kapan masuk, kapan keluar, berapa ini selisihnya. Beda dengan cocok tanam, ya Allah, paling-paling kalau mungkin nggak setiap hari dirawat. Seminggu sekali sebagiannya, cuman pengairannya sesekali dikasih pupuk atau ini, jauh lebih ringan. Makanya zakatnya pun dibedakan oleh syariat. Zakatnya dibedakan oleh syariat. Pada perdagangan rub'ul usyur, 1/40. Sementara ini lebih besar, 1/10 dan 1/20. Hadis tadi secara umum Rasulullah SAW memberi batasan berapa yang wajib zakat dikeluarkan oleh masing-masing pemilik ladang atau sawah. Apakah dia tada hujan atau dari sungai tanpa biaya atau dengan biaya, dibedakan. Juga batasan kurma tadi, kurang dari 5 wasak tidak diwajibkan oleh Rasulullah SAW zakatnya. Nah, ini semua tadi rahmat Dan betapa syariat memberi keringanan, tidak hanya mewajibkan zakat, tapi dengan aturan dan pembatasan yang sedikit pendapatan, atau mungkin orang ladangnya kecil, cukupi dia dan keluarganya, enggak ada kewajiban zakatnya. Rahmat Allah kepada mukminin. Wa Nabi Musa al-Ash'ari wa Mu'ad radhiyallahu anhuma qala lahumā la ta'khudhā fi ṣadaqah illā min hadhihi al-asnāf al-arba'ah asy-sya'ir wal-hinṭā waz-zabīb wat-tamr rawahu Tabrani wal-Hākim. Dari Abu Musa Asy'ari dan Mu'ad, Rasulullah katakan kepada keduanya, jangan kalian ambil zakat kecuali dari empat jenis ini: sya'ir, macam gandum, hintah, ini zakatnya hintah gandum, kemudian zabib, kismis, watamar, dan kurma. Hadis diriwayatkan Tabrani dan Hakim. Di dalam hadis, sya'ir dan hintah kedua-duanya sama biji ditakar, ditimbang, dan keduanya sebagai bahan pokok, bahan makanan, bahan pokok yang dimakan. Sya'ir lebih mirip seperti jewawut, biji-bijian mirip gandum. Dari hadis ini maka karena sya'ir dan hintah merupakan qut, makanan pokok, dan dia ditakar, ditimbang, maka setiap yang ditakar, ditimbang, dan dia bahan pokok juga ada zakatnya. Setiap yang dia ditakar dan juga itu bahan pangan pokok ada zakatnya. Tidak ada beda. Satu itu ditakar, maka sya'ir dan hintah ditakar, apa bedanya dengan yang lain-lain? Entah itu beras, jagung, atau yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW ketika menentukan empat ini, berarti illat, kalau tidak ada padanya, pada illat empat ini, maka enggak ada zakatnya. Seperti kalau di Arab sana dikenal dengan nama Al-Ghat, dia semacam ganja, dikunyah, tapi bukan makanan pokok. Dia memang tidak memabukkan, tapi yang buat orang fly lah, yang mengunyahnya merasa nyaman. Dan ini alhasil hasil kebun dari daun qat ini tidak ada zakatnya karena dia bukan makanan pokok layaknya gandum, sya'ir. Nah, demikian pula biji-bijian yang bukan makanan pokok, misalnya taruhlah semacam kuaci, ya, dimakan biji memang oleh orang dimakan, tapi dia bukan makanan pokok, lebih kepada jajanan atau camilan gitu. Bukan suatu yang mengenyangkan dan bahan pokok layaknya beras atau yang lainnya. Nah. Dengan demikian, beberapa ilat yang perlu diperhatikan, yang ada zakatnya, satu itu biji-bijian tumbuh dari tanah. Yang kedua itu bahan pokok. Yang ketiga biasa disimpan. Biasa disimpan oleh orang. Di dalam hadis Rasul juga sebutkan az-zabib. Az-zabib ini anggur kering, kismis. Tapi fuqaha mereka menyebutkan ada jenis anggur yang tidak bisa dibuat kismis, nggak bisa mengering untuk kemudian jadi kismis, zabib. Ada bentuk lain jenis yang memang bisa kering, matang kemudian dikeringkan sampai menjadi kismis. Yang lebih dekat kepada kurma yang ada zakatnya adalah anggur kering ini, yang bisa kering karena sama-sama keringnya seperti kurma. Adapun bentuk yang kedua, yang pertama afwan, yang tidak bisa kering itu lebih mirip kepada buah-buahan basah dan tidak bisa kering, mirip buah-buahan yang lain. Tidak bisa dimakan kecuali dalam keadaan fresh, dalam keadaan dia segar, basah, maka nyaman dan nikmat untuk dimakan layaknya buah. Ketika dia kering rusak, tidak bisa dimakan. Beda dengan zabib. Walaupun demikian, artinya dari situ ulama membedakan yang ada zakatnya zabib, anggur yang bisa kering dan bisa dimakan saat kering menjadi kismis. Tapi sebagian ulama mengatakan secara umum, baik itu anggur yang bisa dikeringkan ataupun tidak, kedua-duanya ada zakatnya. Di dalam perkara ini, apakah kemudian wajib pula zakat pada buah tin? Buah tin ma'ruf dan sekarang sudah bukan asing, hatta di sini banyak ditanam orang dan berbuah. Nah, buah tin sebagian ulama mengatakan tidak ada zakatnya, tidak wajib zakat padanya, karena dia dimakan fresh layaknya buah, tidak bisa dikeringkan. Tapi sebagian yang lain, fuqaha mengatakan wajib tetap zakat padanya, karena buah tin selain dimakan fresh, dia juga bisa disimpan lama, sama layaknya kurma atau kismis. Dengan demikian mereka mewajibkan zakat pada buah tin, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahwa tin ada zakatnya. Dan orang-orang tua dulu di Arab sana tentunya ma'ruf mereka ceritakan zaman itu karena kesulitan ekonomi enggak seperti sekarang, bahan pangan yang sulit, kadang masa paceklik berkepanjangan. Syahid saat mereka panen tin itu mereka simpan wama cadangan untuk nanti ketika masa sulit, masa paceklik, ini bisa untuk bahan pangan. Syahid menunjukkan, menguatkan apa yang Syekhul Islam sebutkan. Dia bisa disimpan, maka sama seperti kurma ada zakatnya. Nah. Walid Daruqutni, yang terakhir di riwayat Daruqutni dari Mu'ad, qala fa ammal qitha wal bittikh wal rumman wal qasb faqad afa anhu Rasulullah sallallahu wa isnaduhu dhaif. Adapun al qitha, dia semacam mentimun, wal bittikh semangka, wal rumman buah delima, wal qasb tebu. Ini semua dimaafkan oleh Rasulullah. Ini enggak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya, tapi sanad hadis ini dhaif. Nah. Tapi terambil dari apa yang tersebutkan di hadis Abu Musa dan Mu'ad, la ta'khud illa min hadhil asma arba'ah. Jangan ambil zakat kecuali dari ini. Maka riwayat ini ya kalau dari maknanya sama mendukung, karena yang disebutkan selain dari empat yang Rasul sebutkan, qitha timun tadi, semangka delima, kemudian ini tadi tebu, selain dari empat yang Rasul sebutkan maknanya pun tidak masuk di situ, bukan yang disimpan lama. Nah, gandum, dan dia bukan makanan pokok juga. Dia lebih kepada buah-buahan ma'ruf, timun ya pendamping makanan, semangka juga buah-buahan penyegar mulut, delima pun demikian, tebu pun demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam.